Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmatnya. Di malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, perlu kiranya diingatkan kembali di antara adab, dan mungkin sudah kita sempat kita sampaikan pula di majelis ini, untuk bersikap tenang dan tidak ramai di saat ilmu itu mau disampaikan. Di saat ilmu itu mau disampaikan, maka suasana ketika ilmu itu mau disampaikan hendaknya tenang dan tidak ada keramaian padanya, tidak ada saling berbincang, ngobrol. Bahkan terkesan mungkin ribut. Nah, maka demikian hendaknya diperhatikan bersama, termasuk pula ketika majelis ilmu sedang berlangsung. Usahakan tidak berbicara dengan temannya. Karena yang pertama, mengajak bicara teman itu akan melalaikan dia, sibuk dengan samping kanan samping kirinya. Walaupun sifatnya dia bertanya apa yang dia tertinggal menulis di situ. Oh, saya ketinggalan ini, coba lihat teman saya sebelah saya. Sibuk akhirnya tertinggal yang dia lihat di temannya, dia dapatkan yang sedang dibicarakan oleh yang ustadznya tertinggal lagi. Seharusnya dia lakukan itu di luar pelajaran, di luar majelis. Yang kedua, dia menyibukkan temannya, sahibnya. Dia lihat punya temannya, akhirnya si temannya pun tersibukkan karena dia. Yang awalnya serius jadi tidak serius. Sebabnya siapa? Dia. Maka jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Sibukkan diri antum sendiri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah melewati beberapa fadail ilm, yaitu yang pertama adalah Yang pertama apa? Fikih. Yang pertama apa? Fadilahnya ilmu. Apa fadilahnya ilmu? Satu saja keutamaan ilmu. Satu. Tapi baca yang antum tulis. Apapun yang antum tulis baca. Baik. Fadhal. Ilmu itu warisannya para nabi. Naam. Warisannya para nabi. Jadi orang yang belajar ilmu itu sedang mewarisi orang paling paling apa? Paling kaya. Paling mulia, ya. Yang kedua. Antum. Kekal. Sedangkan harta itu sementara. Ilmu kekal, harta sementara. Nah. Yang ketiga. Fadhal. Apa? Taib. Ahsan. Ilmu tidak susah menjaganya. Ilmu tidak letih kita untuk menjaganya. Payah mengeluarkan tenaganya yang luar biasa. Nah, karena ilmu tempatnya dalam hati. Dia bawa kemana-mana. Nah, dan dia enggak khawatir dicuri. Nah, sebagaimana harta, ditinggal sedikit khawatir luar biasa. Ilmu tidak capai untuk menjaganya. Tidak capek, tidak letih, susah. Bahkan ilmu itu yang menjaganya. Menjaga orang tadi yang punya ilmu dari bahaya-bahaya yang ada, bahaya duniawi ataupun bahaya ukhrawi. Maka berikutnya berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, fadilah yang keempat. Annal insana yatawassalu bihi. Annal insana yatawassalu bihi. Ila an yakuna minasyuhada'i. An yakuna minasyuhada'i alal haqqi. Bahwa dengan ilmu seseorang akan mencapai derajatnya para syuhada, akan digolongkan oleh akan digolongkan kepada para syuhada, orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran, orang yang memiliki ilmu. Dengan ilmu itu dia akan sampai tergolong sebagai orang-orang yang bersaksi tentang al-haq, kebenaran. Dan ini kemuliaan, bersaksi, digolongkan sebagai orang-orang yang mempersaksikan al-haq, menegakkan al-haq, itu merupakan fadilah, keutamaan, merupakan kedudukan yang tinggi. Karena yang dia bela merupakan kemuliaan juga, al-haq. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallah, Allah bersaksi. Tentang apa Allah bersaksi? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah, bahwasanya dirinya zat yang tiada ilah, yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Apa artinya la ilaha illallah? Miksam, apa artinya la ilaha illallah? Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang punya hak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tulis nah, definisi la ilaha illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Definisi la ilaha illallah adalah tidak ada ilah, Tuhan yang punya hak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu definisi yang kurang tepat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah atau selain Allah. Karena faktanya ada, buktinya ada, Tuhan selain Allah. Yang dibadai selain Allah ada apa enggak? Ada, banyak macamnya. Batu, kuburan, orang soleh, malaikat, bulan, matahari, bintang. Ya, banyak yang dibadai selain Allah. Tapi itu merupakan ilah-ilah yang batil, yang seharusnya enggak diibadahi, tapi ternyata diibadahi. Yang sebenarnya tidak punya hak untuk diibadahi, sehingga definisi tidak ada Tuhan selain Allah kurang tepat. Syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya dirinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat juga ikut bersaksi akan wahdaniyatillahi azza wajal, ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Tiga yang disebutkan, syahidallah, Allah sendiri, wal malaikatu, para malaikat, dan orang yang berilmu. Disebutkan yang berilmu karena kenapa? Keutamaannya. Nah, besarnya kedudukan orang yang berilmu. qaiman bil qisti. Allah adalah zat yang selalu bersifat adil, selalu bersifat adil. Qala rahimahullah, fahal qala ulul mali, fahal qala ulul mali. Apakah Allah mengatakan ulul mal? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah mengatakan wa ulul mal, orang yang punya harta. Enggak disebutkan di situ wa ulul mal, orang yang punya harta. La bal qala wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Tidak, bahkan Allah katakan wa ulul ilm, orang yang punya ilmu. Antum perhatikan, disandingkan orang yang berilmu dengan para malaikat dan dengan Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Disebutkan tiga golongan. Rabbul alamin yang bersaksi, malaikat, dan juga orang yang memiliki ilmu, yang punya ilmu. Karenanya beliau mengatakan fayakfika fakhran ya talibal ilmi. Cukup hal itu sebagai bentuk kebanggaan bagimu, wahai penuntut ilmu. Yang punya ilmu, yang belajar ilmu, cukup disebut bersama para malaikat sebagai bentuk kebanggaan baginya. Kebanggaan. Makhluk yang mulia, malaikat, yang dekat dengan Allah, yang tidak pernah bermaksiat. Antakuna mimman syahida lillahi annahu la ilaha illa huwa ma'al malaikati alladhina yashhaduna biwahdaniyatillahi azza wa jal. Cukup bagimu wahai talibul ilmi sebagai kebanggaan, engkau termasuk orang yang mempersaksikan, bersaksi untuk Allah Subhanahu wa taala, mimman syahida lillahi annahu la ilaha illa huwa. Bersaksi untuk Allah apa? Bahwasannya dialah zat yang tidak ada Tuhan ilah yang punya hak diibadahi kecuali Dia. Ma'al malaikati, bersama para malaikat, yang mereka pun mempersaksikan, bersaksi akan keesaan Allah Azza wa Jal. Apa perintah yang paling besar, perintah yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala? Tauhid. Dengan perintah yang besar ini, dengan perkara yang besar ini, tujuan utama penciptaan makhluk jin maupun manusia, kemudian hal ini dipersaksikan oleh makhluk-makhluk yang mulia, malaikat dan orang yang berilmu. Bagaimana mungkin kemudian orang yang berilmu tidak mulia, sedangkan seperti itu kondisi mereka. Jadi apa fadilah yang keempat? Bahwa mencapai derajatnya syuhada, orang yang bersaksi atas al-haq. Nah, ahsan. mencapai derajatnya orang-orang yang mempersaksikan, bersaksi akan al-haq, kebenaran. Nah, yang kelima, anna ahlal ilmi hum ahadu sinfai, anna ahlal ilmi hum ahadu sinfai wulatil amri alladzina amara Allahu bi ta'atihim, bahwa orang yang berilmu itu salah satu dari dua golongan, salah satu dari dua golongan waliyul amr, pemimpin. Nah, orang yang berilmu itu merupakan salah satu dari dua jenis waliyul amr yang Allah perintahkan untuk mentaati mereka. Fi qawlihi, dalam firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin di antara kalian. Pemimpin di antara kalian. Qala fa inna wulatal umuri huna, bisa tashmalu, mimnya di fathah ataupun di dhammah, tashmalu wulatal umuri minal umarai wal hukami, minal umarai wal hukami wal ulama'i wa talabatil ilmi. Sesungguhnya wulatul umur di sini, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Pemimpin di sini adalah mencakup pemimpin dari kalangan al-umara wal-hukam, para pemimpin, apakah itu raja ataukah itu presiden ataukah yang lainnya, wal-hukam dan para hakim. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, al-ulama wa talabatil ilm, para ulama dan para penuntut ilmu. Jadi makna wa ulil amri minkum adalah al-umara wal ulama, pemimpin dan para ulama, orang yang berilmu. Kemudian setelah itu beliau menerangkan, fawilayatu ahlil ilmi. Di sini perlu difahami apa maksudnya penguasa dari kalangan ulama. Maka Syekh rahimahullah mengatakan, fawilayatu ahlil ilmi fi bayani syari'atillahi wa da'watin nasi ilaiha. kepemimpinan wilayah orang yang berilmu itu, wilayahnya para ulama itu dalam hal menjelaskan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia menerangkan, dia mengajarkan, dia mendakwahkan, itu tugasnya para ulama. Itu tugasnya orang yang berilmu. Dan itu letak kepemimpinannya mereka dalam hal menerangkan, mendakwahkan, mengajarkan ilmu, menjelaskan kebenaran, menerangkan kebatilan, itu tugasnya para ulama. Halal haram, sunnah bid'ah, tauhid syirik. Nah, yang menjelaskan itu adalah para ulama. Wa da'watin nasi ilaiha, dan mengajak manusia kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang, tugasnya orang yang berilmu. Itu maksudnya kepemimpinannya ulama dan juga talabatul ilm, para penuntut ilmu. Wa wilayatil umara'i fi tanfidhi syari'atillahi wa ilzamin nasi biha. Wa wilayatul umara'i fi tanfidhi syari'atillahi wa ilzamin nasi biha. Adapun kekuasaan kepemimpinannya para umara, para penguasa, itu dalam hal menerapkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penerapannya yang melakukan siapa? Para pemimpin, penguasa, presiden, raja. Itu haknya mereka, itu wilayahnya mereka. Dalam menentukan awal bulan, berakhirnya bulan, masuknya Ramadan, berakhirnya Ramadan, masuknya Zulhijjah, itu wewenangnya para ulama dalam menerapkan syariat. Nah, dalam masalah haji, dalam masalah jihad fi sabilillah, itu perannya para pemerintah, wewenangnya mereka, wilayahnya mereka, jangan diambil alih. Terus yang lainnya apa? Sampaikan, jelaskan, nasihat kepada mereka. Dan tentu itu punya adab tersendiri, menyampaikan nasihat kepada pemerintah. Bagi yang mampu. Orang yang berilmu, para penuntut ilmu itu tugasnya menjelaskan syariat, mengajak manusia untuk berjalan di atas syariat. Bukan ngatur negara. Kalau semuanya mau ngatur, hancur negara ini. Yang itu maunya itu, nanti apalagi yang ini, kelompok ini maunya ini. Semuanya kembalikan ke pemerintah, mereka yang punya wewenang. Wa ilzamin nasi biha, dan mengharuskan, memaksa orang untuk menjalankannya. Tugasnya pemerintah itu. Di Saudi misalkan ada polisi, kalau dalam bahasa kita Satpol PP, keliling ngecek siapa yang nggak sholat jamaah, yang ketika adzan tokonya masih buka. Ya, bukan tugasnya kita pemerintah itu. Kita menasihati, memperingatkan, menyuruh orang untuk hati-hati dari si fulan karena berbahaya, Adapun setelah itu dia melanggar, dia mencuri, dia begini, dia begitu, pemerintah yang punya wewenang, potong tangan, hukum had, penjara, cambuk. Demikian. Maka intinya syahidnya bahwasanya ulama itu diantara dari dua jenis pemimpin. Dua jenis pemimpin yang diperintahkan untuk mentaati mereka, karena mereka orang-orang yang mengemban ilmu, mereka orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga mentaati mereka merupakan hal yang disyariatkan, hal yang disyariatkan. Selama mereka di atas al-haq, di atas perkara yang ma'ruf. Karena semua hal itu dikaitkan dengan dalil, dikaitkan dengan al-haq. Ketika mereka di atas al-haq, ketika mereka di atas ilmunya, maka kita taati. Wajib untuk kita taati. Itu yang kelima, bahwasanya para ulama merupakan di antara macam dari dua macam ulatul amri, pemimpin. Yang keenam, anna ahlal ilmi humul qa'imuna ala amrillahi ta'ala. Anna ahlal ilmi humul qa'imuna ala amrillahi ta'ala hatta taqumas sa'ah. Orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang tegak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sampai nanti tegaknya hari kiamat. Yang benar-benar melaksanakan perintahnya Allah adalah ahlul ilm, orang yang berilmu, yang melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya pelaksanaan ibadah, itu orang yang berilmu. Nanti kita akan tahu siapa sih orang yang berilmu sebenarnya, karena banyak orang mengatakan ulama-ulama, padahal ulama itu dua ya. Ulama yang mengajak kepada pintu-pintu surga, dan ulama su yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Wa yustadallu lidzalika bi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu. Yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang menunjukkan akan hal tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan hadis Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia, berikan kefaqihan padanya dalam urusan agama. Kalau Allah sudah kehendaki bagi orang tersebut kebaikan, Allah akan kasih dia pemahaman dalam permasalahan agama Islam, syariat. Wa innama ana qasimun, dan aku ini adalah orang yang membagi. Maksudnya apa membagi di sini? Beliau sebagai orang yang menerangkan, menjelaskan, menyampaikan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama ana qasimun. Sesungguhnya aku ini adalah qasim, pembagi yang membagi-bagikan. Wallahu mu'ti, sedangkan yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih ilmu kepada hamba-hambanya. Ada yang menerima, ada yang mau mendengarkan, ada yang mau datang, ada yang mau belajar. Di samping itu pula, syukuri apa yang kita punya dari ilmu ini, karena itu yang Allah kasih kepada kita. Jangan dianggap remeh apa yang kita dapatkan ilmu ini, karena itu rezeki Allah yang kasih. Cuma satu faedah, meremehkan. Cuma dua faedah, sombong. Dua faedah dikira murah, sepele baginya, kayak beli permen di kantin situ. Jangan merasa sudah punya segala-galanya kita ini, miskin, fakir. Baru belajar 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru 10 tahun. Apa sih? Tauhid lagi, kitab tauhid lagi. Kif. Kibir. Enggak punya sikap tawadhu kepada ilmu. Kenapa? Allah yang kasih. Kemudian antum meremehkan rezeki dari Allah Azza wa Jal. Sama ketika mungkin dikasih rezeki enak, makanan mewah misalkan, luar biasa senangnya. Dikasih makanan yang kurang, di bawah itu levelnya, ini mah udah makanannya si fulan yang kelasnya di bawah saya. Rezeki Allah kasih, kemudian dicampakkan seakan-akan gak ada harganya. Kalau itu gak dapat makan gimana? Gak dapat ilmu gimana? Karena semua kita ini kata Allah Subhanahu wa taala, innakum kullukum dhalun. Semua kita ini, semuanya gak terkecuali orang yang sesat, enggak tahu jalan. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku kasih hidayah, kata Allah. Kalau enggak dapat hidayah dari Allah, enggak mungkin jadi orang yang dapat hidayah tersebut. Dapat petunjuk. Tahu sholat, tahu zakat, bisa ke masjid. Allah yang kasih demikian. Fastahduni ahdikum, minta hidayahlah kalian kepada aku. Aku kasih kepada kalian. Wallahu mu'ti. Dari sini pula kalau ada mengingatkan kita tentang ilmu nasihat, jangan ditolak. Itu anugerah Allah kasih kepada kita. Jangan merasa hebat, jangan merasa enggak pernah lupa, jangan merasa enggak pernah lalai. Wallahu taala alim bissawab. Selebihnya kita akan pelajari pada pertemuan yang lain biiznillahi taala. Lebih kurangnya ana mohon maaf, wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.